suci. Senang benar kau ucapkan, kau anggap itu suratan. Sedikit pun ria wajahmu tiada terkilas. Anggap aku separuh nyawa menahan sebab di dada, sedangkan kau bersahaja berlalu tanpa kata. Terasa diri amat terhina kau lakukan. Kasihku.